sudah terlalu jauh dari ajaran Ibrahim bin Ismail. Mereka sudah percayanya kepada dukun. Qala na'am. Iya, panggil. Qala wa kanat bi asrafis syam. Ternyata mereka adanya di dekat Syam. Bayangkan jauhnya. Dari Ka'bah sini ke Syam. Farakib Abdul Muttalib wa ma'ahu nafarun min bani abihi. Maka berangkatlah Abdul Muttalib diiringi dengan beberapa orang dari suku bapaknya, dari bani Abdi Manaf. Warakiba min kulli qabilatin min Quraisy nafar, dan masing-masing suku dari Quraisy beberapa orang. Suku ini wakil dari suku Abdi Manaf sekian, suku dari bani Abdi Dar sekian, suku dari bani Abdi Fulan sekian. Walawal ardu iddaka mafawiz, sedangkan perjalanan saat itu mafawiz, atau mafawiz, padang pasir, padang batu yang sulit untuk dilewati. Ala fakharaju, maka mereka keluar untuk mencari penengah tadi. Hatta idza kanu bi ba'dhi tilkal mafawiz bainal Hijaz wasyam, hingga ketika mereka sudah di tengah-tengah padang pasir yang tandus di antara Hijaz dengan Syam. Bayangkan, mau ke Syam masih separuh perjalanan, mau pulang ke Mekah masih separuh perjalanan. Perjalanannya berhari-hari, bukan sebentar. Qala faniya ma'u Abdul Muttalib wa ashabu. Di tengah-tengah perjalanan tadi antara Syam dengan Hijaz, antara Hijaz itu adalah Mekah Madinah. Hijaz adalah nama untuk mencakup Mekah dan Madinah, semuanya disebut Hijaz. Fadhami'u, mereka kehabisan air semuanya sehingga mereka kehausan. Hatta ayqanu bil halakah, hingga mereka pun hampir binasa. Fastasqaw man ma'hum min qabail Quraisy, maka mereka pun saling meminta air yang masih sisa antara suku dengan suku lainnya. Aku minta airmu. Enggak bisa. Ini air kami. Yang sana juga kehabisan. Fa'abau alaihim. Semuanya menolak untuk memberikan air miliknya. Jadi padang pasir urusannya nyawa. Wa qalu inna bimafazatin wa nanu naksha ala anfusina mithla ma asabakum. Apa jawaban orang yang masih punya sisa air? Kita di padang pasir yang tandus. Kalau kami berikan kepadamu, kepada kalian yang kehabisan air, kami akan mengalami apa yang kalian alami. Iya kan? Kami akan kehausan juga. Falamma ra'a Abdul Muttalib ma sana'al qaum. Ketika Abdul Muttalib melihat apa yang dilakukan oleh kaum tersebut, wa ma yatakhawwaf 'ala nafsihi wa ashhabihi, dan apa yang dikhawatirkan oleh dirinya dan oleh semua pengikutnya. Qala ma tarawun, bagaimana pendapat kalian? Qalu ma ra'aina illa tab'un li ra'yika. Bagaimana pendapat kalian? Kata Abdul Muttalib, pimpinan mereka, tokoh mereka. Mereka menjawab, ma ra'ayuna illa tab'un li ra'yik. Pendapat kami adalah mengikuti pendapatmu. Perintahkan kami dengan perintah. Bima syi'ta, dengan apa yang kau suka. Ala fa inni ara an yahfir kulla rajulin minkum hafratahu li nafsihi bima bikumul an minal quwwah. Kata Abdul Muttalib, kita sudah kehausan, sudah sengsara, dan kita akan mati. Maka pakailah sisa dari umur-umur kalian untuk menggali kuburannya sendiri-sendiri. Sekarang, mumpung kalian masih punya sisa kekuatan. Fakullama mata rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hufratihi tsumawara. Maka siapa yang mati duluan, maka kita masukkan dia ke lubang yang dia gali, kemudian kita kuburkan. Hatta yakunu akhirukum rajulan wahidan. Pasti terakhir akan ada satu orang yang belum terkubur. Iya kan? Terakhir satu. فضيعه رجل واحد ايسر من ضيعه ركب جميعا. Terlantarnya satu orang tidak terkubur lebih baik daripada terlantarnya sekian banyak orang tidak ada yang menguburnya. Ini idenya Abdul Muttalib. Qalu ni'ma ma amarta bihi. Kata mereka, bagus sekali apa yang kau perintahkan kami. Faqama kullu wahidin minhum hafratahu. Maka masing-masing menggali kuburannya sendiri-sendiri. Thumma qa'adu yantadhiruna al-maut 'ashsha. Kemudian setelah mereka gali kuburannya masing-masing, yantadhiruna al-maut 'ashsha. Mereka menunggu mati masing-masing. Duduk menunggu mati. Yang sudah begitulah padang pasir. Kalian mau jalan ke Syam masih sekian hari, sekian pekan enggak akan dapat air. Kalian kembali ke Mekah sama. Mungkin berapa minggu baru nyampe. Seorang yang tersesat kehabisan air di tengah padang pasir, maka tunggulah mati. Tunggulah kematian. Itu sudah dikenal oleh orang Arab. Qala thumma inna Abdul Muttalib qala li ashabi wallahi inna ilqa'ana bi aydina hakadha lil mauti la nadrib fil ardi wa la nabtaghi li anfusina al'azzun fa'asa Allah an yarzuqana ma'an bi ba'dil bilad. Setelah masing-masing nunggu mati, Abdul Muttalib berubah pikiran. Sungguh, hanya duduk saja nunggu kematian merupakan kelemahan. Fa'asa Allah an yarzuqana ma'an. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki kepada kita air di beberapa negeri. Irtahilu. Berangkatlah. Hatta idza farighu wa man ma'ahu min qabail Quraisy yanduruna ilaihim ma hum fa'ilun. Taqaddama Abdul Muttalib ila rahilatihi faraqibaha. Falamman ba'athat bihi infajarat min tahti khiffiha aynima. Mereka terdiam. Kebingungan dengan perintah Abdul Muttalib tadi suruh menggali. Sudah kehabisan tenaga menggali kuburan masing-masing untuk menunggu mati. Tiba-tiba dia berkata, kita harus berusaha. Masa kita menunggu begini? Berangkat. Mereka masih terdiam, belum bergerak. Abdul Muttalib bangkit, menaiki kendaraannya, dan kemudian ingin memacu kudanya. Tuman fajarat min tahti khuffiha aynima. Tiba-tiba mengalirlah air dari tempat dipijaknya Abdul Muttalib. Fakabbar Abdul Muttalib wa kabbar ashabuh. Maka Abdul Muttalib bertakbir Allahu Akbar. Dan yang lain pun ikut bertakbir Allahu Akbar. Thumma nazala fashariba. Maka mereka pun semua turun dan kemudian meminum air tersebut dan memenuhi tempat-tempat air mereka. Hatta mala'u asqiyatahum. Hingga mereka memenuhi tempat-tempat air mereka. Thumma da'al qaba'il min Quraisy. Kemudian dipanggil semua suku-suku tadi atau wakil-wakil suku tadi, dikumpulkan semuanya. Halumma ilal ma, marilah kemari kepada air ini. Yani ambillah air kalian. Faqad saqana Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan air kepada kita. Fashrabu wastaqu, minumlah kalian dan ambillah air untuk kalian. Thumma qalu qad wallahi qadalaka alaina Abdul Muttalib. Sungguh wahai Abdul Muttalib, engkau telah memutuskan keputusanmu. Demi Allah, Allah telah memutuskan keputusannya hari ini, sekarang ini. Wallahi la nukhasimuka fi zamzam abada. Kami sepakat, kami tidak lagi akan mengganggumu dalam urusan zamzam sedikitpun. Jadi enggak jadi ke dukun tadi, karena mereka merasa ini keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah berikan air di padang pasir yang tandus tadi? Abdul Muttalib. Iya kan? Dan setelah itu Abdul Muttalib memberikannya kepada semua suku-suku Quraisy. Tafaddalu ilal ma, halumma ilal ma, ishrabu wastaqu, minumlah ambillah air kalian, isi semua bejana kalian, tempat air kalian. Ketika mereka berdatangan, mereka merasa bahwa ini keputusan dari Allah. Berarti memang engkau yang pantas untuk memegang urusan Zam-Zam. Kita balik. Sudah selesai. Enggak perlu lagi ke dukun yang ada di Syam sana. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, kata mereka, la nukhasimuka fi Zam-Zam abada. Kami enggak akan mengganggumu dalam urusan Zam-Zam ini selama-lamanya. Innal ladzi saqaka hadzal ma' bi hadzal falat huwa alladzi saqaka Zam-Zam. Sesungguhnya dia, maksudnya Allah Ta'ala, dia yang telah memberimu air hari ini di padang pasir yang tandus ini, maka dia pula yang memberikan untukmu Zam-Zam. Silakan. Farji' ila siqayatika rashida. Pulanglah engkau wahai Abdul Muttalib, Zam-Zam milikmu. Faraja'a wa raja'u mahu. Maka pulanglah mereka rombongan tadi. Walam yasilu ilal kahinah. Belum sampai ke tempat dukun tadi. Wa khalu bainahu wa bainaha. Dan kemudian mereka pun pulang ke Mekah dan membiarkan Abdul Muttalib yang menggali Zam-Zam dengan anaknya, dan Zam-Zam mereka yang menguasainya. Toh dikuasai oleh Abdul Muttalib tidak ada perbedaan dengan dikuasai oleh seluruh manusia. Mengapa? Karena Abdul Muttalib karim. Sudah kita bahas riwayatnya, dari hidupnya, bahwa dia adalah orang yang dermawan. Walaupun dia yang menguasai, tapi dia bagikan pada seluruh orang-orang Quraisy, bahkan seluruh orang-orang haji. Halumma ilal ma, kemarilah kepada air ini. Kata Ibn Ishaq, hadzal ladzi balaghani min hadits Abdul Muttalib. Inilah riwayat yang sampai kepadaku, kata Ibn Ishaq, dari riwayat Ali Ibn Abdul Muttalib tentang penggalian sumur Zamzam. Wa qad sami'tu man yuhaddits an Abdul Muttalib annahu qila lahu hina amara bi habri Zamzam. Bahwasanya ada pula yang meriwayatkan dari Abdul Muttalib bahwa pernah dikatakan kepadanya ketika menyuruh untuk menggali Zam-Zam, "Tsumma ad'ul bil ma'ir rawiyyi ghairal kadiri yusqa hajijallahi fi kulli mabar." Ajaklah untuk mendapatkan air ini yang sama sekali tidak keruh. Ini jernih. Jernih, tidak keruh. Dan dengan itu akan diberi minum semua orang-orang haji. Fekuli mabar, dalam setiap penjuru atau dari setiap penjuru. Laisa yukhafu minhu syai'un ma'amar. Tidak dikhawatirkan padanya suatu apapun sepanjang umur, sepanjang masa. Barakallahu fikum. Sehingga ditetapkan setelah itu, bahkan di dalam Islam, setelah Islam, siapa yang berhak tentang Zam-Zam? Turunan Abdul Muttalib. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan air Zam-Zam tersebut sampai hari ini masih mengalir, tidak berhenti. Dan keutamaannya tetap memiliki keutamaan yang Nabi SAW menyatakan, Zam-Zam lima syuribalahu. Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Kalau engkau meminum ingin sembuh, insyaAllah sembuh. Bi'idnillahi ta'ala. Kalau engkau minum ingin kenyang, kau kenyang. Zam-Zam lima syuribalahu. Ini barakallahu fikum kisah yang kita dapatkan dari riwayat Ibn Ishaq yang dinukil oleh Ibn Hisham dalam sirah Ibn Hisham. Mungkin di maktabah ada, silakan kalian merujuk kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.